Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 125, yaitu yang keempat, pembahasan tentang lannafiyatu lil jinsi, la yang menafikan seluruh jenisnya. Perlu diketahui bahwasannya susunan semacam ini, lafadz an-nafiyah, dia itu adalah na'at dari la. Ya, karena ketika kita belajar, diusahakan setiap kata yang sudah kita pelajari harus tahu posisi i'rabnya atau i'rabnya. Ya, karena kadang karena kurang jeli, kemudian dianggap an-nafiyah ini sebagai mudhaf ilaihnya, dan itu sering kita jumpai. Ya, sehingga di antara cara belajar adalah setiap kata yang ada kita harus tahu apa artinya dan juga tahu apa i'rabnya. Dan terlebih dari itu, syukur-syukur bisa lebih detail, yaitu menjelaskan i'rabnya. Ya, sehingga susunan semacam ini, lannafiyah, an-nafiyahnya sebagai apa? Sebagai na'at itu ya. Kalau rofa ya lannafiyatu. Misalnya nasab ya lannafiyata. Kalau jar ya lannafiyati gitu. Ya. Karena ini judul maka rofa. Ya, maka rofa. Lannafiyatu lil jinsi. Yaitu pembahasan tentang lannafiyah lil jinsi. Yang pertama berkaitan dengan apa makna dari lannafiyatu lil jinsi. Maknaha, maknanya ya, ini juga kita mulai ini mencermati ya. Jadi di antara cara belajar itu adalah pencermatan, dan itu yang sering ana lakukan itu ya, di antaranya seperti itu. Misal ini kok maknaha ini. Kalau kita melihat tulisan maknan itu kan pakainya alif yang bentuk ya gitu kan. Maka apabila ada isim maksur yang dia alifnya bentuk ya, kemudian diidhofahkan kepada dhamir, maka berubah alifnya itu menjadi alif yang bentuk alif ya. Diistilahkan dengan alif mustaqimah, alif yang lurus. Sehingga tulisan makna ya seperti itu. Ya, sehingga bukan menggunakan alif bentuk ya, meskipun asalnya itu ya alif yang bentuk ya tersebut. Makna, maknanya atau artinya atau maksud dari lannafiyah lil jinsi, yaitu nafiyul hukmi an kulli jinsis miha. Maknanya apa? Nafiyul hukmi an kulli jinsis miha, menafikan hukum dari seluruh jenis yang ada pada isimnya tersebut. Kemudian apa amalnya? Amaluha. Yang dimaksud amal itu adalah kata yang dia mempengaruhi kata yang lain menjadi berubah i'rabnya, itu namanya amal. Nah, itu amal dalam istilah nahwu itu seperti itu. Ya, bukan amal dalam istilah apa namanya fikih, yaitu beramal, atau amal dalam istilah orang Indonesia itu beramal adalah bersedekah, bukan itu ya. Amaluha maksudnya apa pengaruh dia terhadap lainnya, gitu maksudnya. Ta'amalu amala inna, bahwasanya lannafiyah lil jinsi itu dia beramal seperti amalnya inna. Ya, dia amalnya seperti apa? Amalnya inna. Apa amalnya inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro, yaitu menasubkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Ya, sehingga ini masuk ke jumlah ismiyah, menjadikan isimnya dinasob dan khobarnya dirofa. Ya, nahu contoh la taliba fil fasli, tidak ada satu siswa pun di dalam kelas. Ya, maka di sini taliba dia itu isimnya lan nafiyah lil jinsi. Wal makna, arti dari kalimat la taliba fil fasli adalah annahu la yujadu fil fasli ayyu ahadin min jinsit tullabi, bahwasannya tidak terdapat di kelas satu pun dari jenis siswa yang ada, baik siswa baru, siswa lama, tidak ada siswa laki-laki. Ya, kalau tulab ini laki-laki semua ya, artinya siswa yang mungkin pinter, yang tidak pinter, itu sama, tidak ada di dalam kelas. Intinya apa? Jenis siswa, ya jenis siswa itu tidak ada dalam kelas. Itulah gambaran lan nafiyah lil jinsi. Kemudian wala ta'malu, dan lan nafiyah lil jinsi ini dia tidak beramal illa bisyurutin, kecuali dengan syarat-syarat. Ya, maknanya lan nafiyah lil jinsi itu beramal apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Apa saja syaratnya? Hiya awalan an takuna nassan ala nafiyil jinsi. Syarat pertama bahwasannya lan nafiyah lil jinsi tersebut masuk pada nas ala nafiyil jinsi, ya. Jadi nas yang ada itu adalah nas yang menafikan semua jenis. Apa maksudnya? Wal muradu nafiyul jinsi nafiyan amman, maksudnya menafikan jenis dengan penafian yang menyeluruh, penafian secara umum, semuanya masuk ke dalam penafian tersebut. Ya, contohnya tadi la taliba, ya tidak ada satu siswa pun, ya artinya semua jenis siswa tidak ada itu. Kemudian yang kedua, sanian an yaku nasmuha wa khobaruha nakirataini. Yang kedua, isim dan khobarnya harus berupa isim nakirah. Isim dan khobarnya dua-duanya berupa apa? Isim nakirah. Ya. Contohnya la taliba fil fasli, ini dalam hal ini khobarnya khobar sibul jumlah, atau sibul jumlah ini dia muta'alik kepada khobar yang mahdhuf. La taliba mustaqirun fil fasli, la taliba sabitun fil fasli. Ya, la taliba sabitun fil fasli, la taliba mustaqirun fil fasli, itu ada khobarnya nakirah. Jadi kalau salah satunya ma'rifah, udah batal itu ya, batal amalnya. Ya, di sini sekali lagi contoh yang ada di atas adalah contoh apa? Berupa sibul jumlah. Contoh yang kalimat biasa misalnya ala la mujtahida makruhun, misal tidak ada orang yang rajin itu tidak disukai, tidak ada orang yang rajin itu dibenci. La mujtahida makruhun, yaitu dua-duanya adalah nakirah. Kemudian syarat yang ketiga, salisan antatasila bismiha fala yafsilu bainahuma fasilun. Syarat ketiga, lan nafiyah lil jinsi tersebut harus langsung bersambung dengan isimnya. Dia tidak dipisah oleh satu pemisah pun. Sehingga antara lan nafiyah lil jinsi dengan isim-isimnya itu tidak dipisahkan oleh apapun, oleh pemisah apapun. Artinya langsung. La taliba fil fasli la mujtahida makruhun. Yaitu langsung. Kalau ada pemisah maka batal amalnya. Ya, nanti akan dirinci di bawah insyaallah. Kemudian yang keempat, robian alla yadkhula 'alaiha harfu jarrin. Yang keempat, tidak dimasuki oleh huruf jar. Ya, tidak dimasuki atau didahului oleh huruf jar. Kalau ada huruf jar ya batal amalnya gitu. Sehingga silakan perhatikan penjelasan bawahnya. Fa in lam yatahaqqaq syartun wahidun minas syurutis sabiqati batala amaluha. Maka jika tidak terrealisasi satu syarat pun dari syarat-syarat tersebut, maka menjadi tidak bisa beramal. Amalnya batal, tidak bisa mengamalkan seperti amalnya inna, itu maksudnya. Kama fi nahwi, sebagaimana ada pada contoh, misal kalimat ini, la zaidun fid dari wala amrun. Ini tidak boleh la zaida. La zaida fid dari wala amro, ya tidak boleh. Ya, ini harus la zaidun fid dari wala amrun, tidak zaid. Nah, tidak ada Zaid di rumah, tidak pula Amr gitu. Huna lam ta'mal. Di sini tidak beramal lan nafiyah. Apa lan nafiyahnya itu? Wa taqarrat dan juga la. Huna lam ta'mal la wa taqarrat. Huna lam ta'mal la wa taqarrat afan ya. Huna lam ta'mal la. Di sini la-nya tidak beramal. Wa takarrarat dan la-nya diulang dua kali. La zaidun fid dari wa la amrun itu. Kenapa tidak beramal? Li anna ismaha ma'rifatun, karena isimnya ma'rifah. Zaid itu ma'rifah, maka tidak beramal. Sedangkan syaratnya harus apa tadi? Harus nakirah. Kita lihat contoh lain. Wa fi nahwi, dan dalam contoh yang lain, ana najihun bila raibin, saya naik kelas tanpa diragukan. Saya lulus tanpa diragukan gitu. Aidan lam ta'mal, ini juga tidak beramal. Kenapa? Bi sababi dukhuli harfil jari 'alaiha. Sebabnya ada huruf jar yang masuk kepada lan nafiyah tersebut. Bila gitu kan ada huruf jarnya, bila raibin. Maka tidak beramal, tidak boleh bila roiba, ya tidak boleh. Wa fi nahwi, dan dalam contoh yang lain, la fil fasli talibun wa la fil maktabati lam ta'mal aidan wa takarrarat bisababi taqaddumil khabari 'ala al-ismi. Yang berikutnya, la fil fasli talibun wa la fil maktabati, ini tidak beramal juga. Tidak ada di kelas orang siswa pun, tidak pula di perpustakaan. Lam ca'mal aidan, di contoh ini la-nya tidak beramal juga. Wa takarrarat, dan la-nya diulang-ulang. Sebabnya apa? Bisa babi taqaddumil khabari 'ala al-ismi, disebabkan khabarnya mendahului isimnya. Ya, khabarnya mendahului isimnya, maka tidak beramal. Ya, karena ada pemisah la fil fasli talibun itu kan, terlebih itu adalah dipisahkan ya oleh jar dan majrur isimnya tersebut. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan difahami, diulang-ulang ya, didengarkan lagi. Semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami. Demikian atas kesalahan, kekurangan, Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.